pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil. kepuasan hatiku padamu. Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Lewati jalan rasa cinta satu sebisa jangan terlalu mengagakkan rasa karena kalau satu bilang satu akan berpindah karena susah ya jangan kau berubah satu akan menua untuk jaga hati biar tambah cinta karena kalau satu bilang satu akan berpindah karena susah Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yeah. Dan teringat dengan